Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Masyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang sangat banyak, nikmat yang nikmat hidayah sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan soleh, dan juga kita bisa bermajlis menegakkan thalabul ilmi, belajar dinul Islam, belajar tentang apa namanya perkara-perkara yang membantu dari memahami dinul Islam, yaitu bahasa Arab. Dan malam ini insyaallah seperti biasanya malam Kamis ya, yakni Darus Sharaf, kita akan bahas insyaallah dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas al-fi'lul mudhari al-mu'akkad ya. Jadi kemarin itu yang pembahasan terakhir adalah tentang masalah nun taukid ya. Nun taukid, jadi nun untuk berfungsi untuk menegaskan, untuk menekankan ya. Dan nun taukid adalah ciri-cirinya masuk pada fi'il mudhari juga fi'il amr ya. Jadi kalau kita runut dari tasriful usul, itu adalah dari fi'il madi, kemudian fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari-nya itu kita bahas, kalau kita sudah pernah lewat adalah tentu fi'il mudhari itu kita pernah bahas, yakni fi'il nahi dan juga fi'il nafinya ya. Fi'il nahi di belakang. Yakni amrul ghaib, ada amrul ghaib ya kan, subjudulnya, sub pembahasannya itu. Kemudian masdar. Kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, lalu fi'il amr. Nah, ya, kemudian fi'il isim makan, isim zaman, isim alat, kemudian fi'il mudhari majhul dan fi'il madhi majhul. Nah, di sini masih berkaitan dengan fi'il-fi'il gitu ya. Masih berkaitan dengan fi'il-fi'il madhi, fi'il mudhari, dan sini lebih banyak fi'il mudhari yang dibahas ya. Karena fi'il mudhari itu pernah tasrif fi'il mudhari mansub, tasrif fi'il mudhari majzum. Ya. Kemudian masuk pada fi'il amar, kembali lagi fi'il nahi dan seterusnya. Nah, di sini kita membahas tentang nun taukid yang masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il nun taukid ada dua macam, tsaqilah dengan khafifah. Yang tsaqilah yang berat, yang dicirikan dengan ada tasdidnya ya. Dan juga fi'il mudhari yang nun taukid yang khafifah adalah yang ringan, cirinya adalah sukun. Kemarin sudah dibahas contoh-contohnya, bahkan juga wazan ya, wazan daripada fi'il mudhari al-mu'akkad binuni at-taukid. Kita akan baca bersama lagi untuk murojaah bahwa fi'il mudhari itu ada yang berjenis dimasuki dengan nun taukid di akhirnya ya, di akhirnya. Nun yang bertasdid dibaca dengan na gitu ya. Na dibacanya, selalu dibaca na gitu. Ada juga yang ni, nanti juga ada. Tapi kebanyakan na. Kemudian yang khafifahnya an, ya, dibaca dengan an, an atau in atau un gitu. Baik. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, kita akan baca bersama nunut taukid yang sakila dan khafifah. Baik. Yadribanna, yadribanni, yadribunna. Yadribanna, yadribanni, yadribunna. Ya. Tadribanna, tadribanni, yadribnani. Tadribanna, tadribanni, tadribunna. Tadribanna, tadribanni, tadribunna. Tadribinna, tadribanni, tadribnani. Tadribinna, tadribanni, tadribnani. Ya. Adribanna, nadribanna. Adribanna, nadribanna. Baik. Nah, ini namanya nunut taukid yang sakilah yang masuk pada fi'il mudhari, ya. Dan fi'il mudhari-nya semua wazan, ya, semua wazan dalam artian yang yaf'alu, yaf'ilu dan yaf'ulu gitu ya. Walaupun berbeda-beda wazan, tafadhol. Yaf'alu, yaf'ilu dengan yaf'ulu itu tidak berubah, ya, fa fi'ilnya yang jelaskan sukun, ya. Ain fi'ilnya apakah berbunyi fathah yaf'a gitu ya. Kemudian ain fi'ilnya berbunyi kasrah yaf'i atau ain fi'ilnya berbunyi dhammah yaf'u itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Kemudian baru nanti yang ain fi'ilnya tergantung, ada yang la atau la, ada yang lu gitu ya. Seperti di sini yadribanna, ini kan wazannya berarti yaf'ilanna gitu ya. Yaf'ilanna. Kemudian yang yadribanni yaf'ilanni. Nah, ini dalam buku di sini itu contohnya. Ya. Adapun berarti wazannya, berarti kita tinggal ingat pada wazan yang usulnya itu yaf'ilanna, yaf'ilani, yaf'ilunna gitu ya. Ini contoh langsung diterapkan pada contoh. Kemudian yang khafifah kita baca yadriban, yadribun. Yadriban, yadribun. Ya, tadriban. Tadriban, tadriban, yadribun. Tadriban, yadribun. Oh, bukan, ini apa namanya? Tadribun, bukan yadribun ya. Tadriban dan tadribun, bukan yadribun. Kemudian tadribin. Tadribin. Lalu adriban, nadriban. Adriban, nadriban. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan terakhir bahwa untuk yang nunut taukid khafifah tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Sebab kalau yang mungkin Anda pikirkan dalam artian baru memperkirakan sebabnya itu sulit, ya. Seperti misalkan yadriban itu untuk yang mufrad, ghaib mufrad, ya, yang mufrad yang mudzakkar yadriban. Kalau misalkan di khafifah yang musananya yang duanya, kan kalau wazan usulnya adalah yadribani, ya, yadribani gitu. Ketika misalkan di khafifahkannya itu susah gitu ya. Kalau di sakilah bisa yadribanni. Nah, di situ nunnya bisa terjadi nun taukid diterapkan di situ. Tapi kalau untuk yang musanna yadriban, susah. Yadriban itu sulit sekali. Karena itu berbunyi harusnya yadribanni. Kemudian kalau misalkan di khafifah kan sulit. Yadriban itu sudah sulit sekali. Wallahu alam sebab utamanya. Kemudian kalau misalkan yang musanna yang ghaib, yang mu'anas, gaib ya, tadriban juga sama. Ketika yang musananya itu sulit sekali. Tadriban. Ya, di khafifahkan itu sulit. Padahal itu nunnya nun yang berbunyi lebih kuat antara nun sukun dengan nun yang berkasroh, dengan yang berharokat, lebih kuat yang berharokat sebenarnya. Kemudian ketika misalkan yang khafifahnya itu yang yaf'ilna, yadribna, gitu ya, yadribna. Maka ini sulit sekali ya dribna, sedangkan na itu adalah berharokat ya dribna, atau masa dibaca ya dribnan sulit ya. Al-muhim kita terima saja yang sudah ada dulu kaidahnya ya. Dan sebenarnya dalam nunut taukid itu berlaku juga nanti kalau di semua wazan fiil, apakah yang nanti sulasi mujarad mazid yang mazid gitu. Di semua wazan fi'il itu diterapkan, bisa masuk. Antum akan bisa temukan kalau misalkan dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat, pokoknya ciri-cirinya yang nun yang bertasdid itu pasti itu nun taukid gitu. Masuk ke tamrin. At-tamrin ini sudah sebenarnya, cuman ana lupa ini sudah fi'il yang keberapa ya. Kemarin kan yadhabu sudah, yasma'u sudah, yaqra'u sudah, yafhamu sudah, ya'budu sudah belum? Kemarin karena waktunya pas terakhir itu agak buru-buru juga, agak cepat gitu. Kayaknya ya'budu belum ya, yafhamu sudah belum. Nah, kalau gitu gini aja. Dicoba lagi walaupun dalam arti di sini supaya cepat. Antum ini ya, yang takhilah, nanti antum yang khafifah gitu ya. Nah, dari sini kita ambil misalkan kaltanya adalah yafhamu. Karena di sini pas orangnya 6. Antum coba yafhamu. Dari yafhamu. Betul. Betul. Betul. Betul. Iya. Abhamanna nafhamanna. Waalaikumsalam. Berarti yang antumahi yang khafifahnya silakan. Iya. Oh ya, ada yang mungkin perlu disampaikan. Jadi untuk yang khafifah itu berarti domirnya tidak semua. Yang terjadi adalah berarti huwa, hum. Kemudian hiya, ya. Kemudian anta, kemudian antum, lalu anti, lalu ana dan nahnu, ya. Jadi itu. Adapun yang sebelahnya nahnu itu sebenarnya kosong saja, itu tidak ada. Tidak ada strip di sini, maksudnya tidak ada. Jadi yang berlaku adalah ketika domirnya huwa sama hum, hiya, kemudian anta, kemudian antum, lalu anti, ana dan nahnu. Adapun yang huma, huma dan antunna itu tidak terjadi, ya. Huma, antuma dan hunna dan antunna tidak bisa dibentuk. Waalaikumsalam. Tafassahu fil majalisi. Tafassahu yasahillah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian fi'il berikutnya adalah ya'budu. Tafadhal ya'budu ditasrif dengan nun taukid sakilah dulu. Ya'budu. Betul ya'budani. Wah, masyaallah. Ya budanani. Ta'budunna. Iya. Terus yang anti tak budinna iya tak budanani iya iya nak budana. Jadi kemudian kalau kita perhatikan juga yang namanya nun taukid sakinah itu intinya tidak panjang-panjang, tidak dibaca seperti seperti yang hum ya seperti ya budu ya, itu kan asalnya ya ya budu ya budani ya buduna gitu ya, kemudian tak budu tak budani ya budena. Nah itu kalau misalkan nun taukid sakila itu dia pendek, ya budana ya budani ya buduna, terutama di domir hum gitu ya, domir hum sama domir antum itu pendek, ya buduna sama tak buduna gitu. Cirinya adalah kalau untuk yang domir hum sama antum itu domah sebelum nun taukidnya itu. Ya budunna sama tak budunna. Kemudian yang untuk yang apa namanya? Yang hiya, anta, anti ya. Kemudian juga huwa, huwa, hiya, anta, anti, anta dengan anti itu pendek semua. Ya budu, ya bud, ya budanna, kemudian tak budanna, kemudian tak budanna, tak budinna gitu ya. Ya budun, ya budanna, ya budani, ya budunna. Kemudian ta'budanna ta'budani ya'budunani, ya'budunani, ya'budunani. Kemudian ta'budanna, ta'budani, ta'budunna. Ketika domir anti itu semuanya baik itu yang bahasanya yaf'alu, yaf'ilu dan yaf'ulu itu dikasrahkan. Dikasrahkan itu apa namanya mudah yang apa namanya yang perlu diingat dan juga mudah itu adalah dikasrahkan. Yani ta'budinna. Ta'budinna pokoknya yang jelas taf'ulinna ininya bahasanya ya. Taf bisa taf'ulinna, bisa taf'ilinna, bisa taf'alinna gitu. Ta'budinna, ta'budani, ta'budanani, a'budanna, na'budanna. Itu yang ana dan nahnunya a'budanna dan na'budanna. Berikutnya yang khafifah, gimana kalau misalkan dari fi'il ya'budu. Ya'budan, ya'budun. Ta'budan, ta'budan, ta'budun. Ta'budin, ta'budan, na'budan. Iya, betul sekali. Untuk yang khafifah itu sedikit ya. Ya'budan, ya'budun, ta'budan, ta'budan, ta'budun, ta'budin, ta'budan, na'budan. Ya. Kemudian antumahi yas'alu. Nah, yas'alu itu dikhafifahkan. Distakilahkan. Ya, takilahkan. Yas'alunna. Betul. Yas'alunni. Oh, sebentar. Tadi bukan yas'alunna itu harusnya. Apa? Karena kalau yas'alunna itu nanti di domir hum. Berarti kalau pertama yas'a. Alanna, yas alanna. Terus yes. Alanna, yes alanni. Betul. Yes alan, yes alanna. Bukan. Yes alunna, yes, alunna. Ya, oh, ya. Yes alinna. Nanti. Tas. Tas. Tas alin. Bukan, bukan. Tas alanna. Iya, tas alanna. Alanni. Yas alnani. Iya, jadinya yas alnani. Bukan, jangan apa namanya? Ain fiilnya di hamzah itu tetap tetap fathah semua. Tetap fathah semua. Kalau yang dicontoh itu kan ain fiilnya ri gitu ya, itu karena kasrah. Nah, jadi yas tas alan tas alanna. Betul? Tas alunna, iya. Nah, baru di sini tas ilinna, iya. Tas suka tas ilinna, tas alinna. Ya lupa ya, tas alinna. Tas alinni. Tas alanni. Tas al nani. Iya. Lalu as alanna. Nas alanna, ya agak sulit ya mengucapkannya ya, iya. Jadi yas alanna, yas alani, yas alanna, yas alani gitu ya. Terus yas alunna, kemudian tas alani, kemudian tas al, yas alnani, tas alanna, tas alani, tas alunna, tas alinna. Tas alani, tas alnani, as alanna, nas alanna. Yang khafifahnya hi gimana kalau yas alu? Yang khafifahnya ini sedikit, alhamdulillah mudah. Bisa? Yes, yang khafifah? Oh, belum hadir waktu itu ya? Khafifahnya tinggal nunnya disukunkan, yas alan. Nah, yas alan. Kemudian kosong untuk yang humanya, yas alun. Kemudian untuk yang anta, yang hianya tas alan. Tas alan dulu. Yang mana nih? Yang hiya apa yang mana? Yang hiya berarti tas alan. Tas alan. Sekarang yang anta. Tas? Tas alan. Antumnya berarti? Alun. Tas alun. Ini salah cetak ini. Ini artinya harus ini. Tas alun. Untuk yang antinya? Tas? Alin. Tas alin. As alin. As alan. Dan? Nas alan. Ya, jadi kalau untuk yang khafifahnya sedikit yas alan, yas alun, tas alan, tas alan, tas alun, tas alin, as alan, nas alan. Iya. Baik, itu apa namanya dari yang kemarin itu seperti itu faedahnya ya. Sekarang kita akan masuk fasal berikutnya adalah fi'lul amr. Jadi sebagaimana di awal nunut taukid baik yang tsaqilah maupun yang khafifah masuk pada fi'l amr, fi'l mudhari dan fi'l amr dan tidak masuk pada fi'il madi sama sekali ya. Jadi tidak ada ceritanya fi'il madi bernun taukid, tidak ada. Kalau misalkan ditaukidkan dengan huruf seperti qad gitu ya atau laqad gitu ya. Itu cara mentakidkan fi'il yang madi ataupun yang mudhari-nya dengan nun taukid. Ya. Ya ini artinya tidak terlalu menekankan. Misalkan kalau yadribanna itu sungguh-sungguh dia akan memukul. Ya, tapi kalau yadriban sungguh dia akan memukul. Artinya kadarnya lebih ini, kadarnya lebih ringan gitu ya. Kalau yang khafifah ini memang sebenarnya yang tsaqilah lebih banyak digunakan. Sangat jarang ditemukan khafifah itu dalam ini apa namanya? Pelaksanaannya ya dalam tatbiknya, dalam prakteknya. Adapun dalam ayat, dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis itu yang justru banyak dipakai adalah yang tsaqilah. Yang jelas kalau yang tsaqilah itu sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh enggak bohongan gitu. Maksudnya betul-betul apa namanya? Serius. Tapi kalau yang khafifah itu ya bermana sungguh juga gitu ya. Tetapi tidak sama dengan yang fi'il madhi biasa. Kalau yang yadriban sungguh dia akan memukul, kalau yadribu dia akan memukul gitu. Jadi kadarnya itu bertingkat, dia akan memukul, sungguh dia akan memukul, sungguh-sungguh gitu ya. Jadi betul-betulan akan mukul. Nah, begitu. Yadhaban sungguh-sungguh dia akan pergi. Jadi apa namanya tidak bisa diurungkan lah gitu maknanya. Wal muhim maknanya lebih takkid daripada yang khafifah ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah bisa jadi mungkin kita belum ketemu saja karena jarang mungkin membaca dan juga jarang mendengar. Al muhim kalau yang khafifah juga pasti ada. Pasti ada dalam prakteknya. berikutnya ikhwafidin azakumullah, yakni filul amri al-mu'akad binauni taukid. Kita akan baca di sini tasrifnya ya. Qala al-mu'allif filul amri al-mu'akad. Ini tasrif filul amri al-mu'akad binauni taukid. Yang sakilahnya itu ada 6. Ya, yang sakilahnya itu ada 6. Kita baca ya. Idribanna idribani idribunna. Iya, idribinna idribani idribnani. Idribinna idribani idribnani. Adapun yang khafifah hanya 3. Idriban idribun. Idriban idribun. Dan idribin. Idribin. Iya. Jadi kalau diartikan misalkan idribanna sungguh-sungguh pukullah gitu ya. Oleh kamu gitu ya. Pukullah sungguh-sungguh gitu ya. Idribanna. Idribanna dzalikal kalba misalnya gitu ya. Pukul ya, sungguh-sungguh pukul. Jangan enggak dipukul kan gitu ya. Artinya jangan setengah-setengah atau malas atau lambat-lambat atau ditunggak dipending ditunda-tunda dan sebagainya. Tapi sekarang pukul sungguh-sungguh kamu pukul anjing itu misalnya, kan gitu ya. Jadi maknanya itu adalah taukid yang murakkab ya, kalau kita katakan murakkab itu jadi double. Kalau yang idribanna atau idriban sungguh pukul. Ya, artinya ya taukid juga gitu ya, khafifah juga, tetapi khafifah gitu. Sungguh pukul. Kalau yang idrib pukul, pukullah. Gitu ya. Mungkin enggak dianggap ya, tapi kalau sudah orang tuanya atau orang yang menyuruhnya itu pakai taukid, itu berarti tidak boleh tidak gitu ya. Labudda gitu ya. Yajib nah gitu ya. Baik, sekarang kita akan tamrin ini apa namanya? Diambil contoh dari kata daraba yadribu ya. Jadi bisa diterapkan pada semuanya. Tinggal dikiaskan. Jangan lupa adalah ain fiilnya. Ain fiilnya itu jangan bingung, jangan terpaku pada contoh karena contohnya itu kebetulan ain fiilnya adalah kasroh gitu ya. Adapun yang ain fiilnya fathah atau dhammah ya tetap seperti biasa. Tetap seperti biasa gitu ya. Berarti kalau misalkan iya fi'il amr itu adalah yang idribanna itu berarti diambil dari wazan if'il ya if'ilanna. Kalau yang misalkan if'al ya berarti if'ilanna. If'al ya if'ilanna. If'alanna gitu ya. Kalau ini berarti if'il berarti if'ilanna. Kalau if'al if'alanna. Kalau uf'ul berarti uf'ulanna kan gitu. Nah, sekarang contoh yang diambil sini adalah igsil. Igsil artinya cucilah. Sungguh-sungguh cucilah oleh kamu, ya gitu ya. Coba hi antum yang sakilahnya, nanti sebelahnya yang khafifahnya. Sebentar, kalau tok itu nggak boleh ada jeda. Jadi dia apa ya namanya itu langsung masuk, langsung idghom. Ini langsung cepat. Jadi contoh kayak idribanna itu nggak boleh idribanna atau panjang-panjang. Gitu ya. Kecuali yang antuma gitu ya. Antuma pun nanti ada penekanan di situ idribanni gitu. Nah, kalau antum misalkan tadi igsil jadi igsilanna. Igsilanni, igsilunna gitu. Jadi masuknya itu cepat. Coba gimana lagi? Kurang kayaknya kurang ini. Iya, kurang penekanan. Nunnya itu ini. Jadi jangan merayang bahasa kita tapi medok gitu. Nah, gimana coba? Perasaan masih belum ini ya. Coba kalau antum bisa enggak antum coba? Igsilanna. Nah, gitu contohnya. Igsilanna gitu. Jadi apa namanya? Nun taukidnya itu dari harokat sebelumnya itu yang keras gitu. Ya, coba gimana? Iya, coba lagi. Igsilanna. Nah, gitu. Igsilanna. Betul. Igsilinna. Salah. Igsilnani. Iya. Nah, nanti ketika yang di domir antumanya enggak apa-apa agak jeda dikit walaupun nanti tetap ditekankan gitu ya, tetap di tasjid di nunnya. Jadi gini, igsilanna igsilanni gitu. Jadi nunnya itu ada gitu ya, ditahan. Kemudian igsilunna igsilinna igsilanni igsilnani. Nah, gitu. Emang ya. Nah, sekarang yang khafifahnya gimana, Hi? Igsilun. Iya, cukup tiga saja. Jadi igsilan, igsilun dan igsilin. Fi'il amar berikutnya ikra. Coba fadhil antum yang sakilah. Ikra'anna. Muntaz, muntaz, bagus sekali. Yang khafifah? Iya, ikra'an, ikra'un dan ikra'in ya. Iya, ikra'in. Itu dari kata ikra ya. Sekarang yang isma, yang sakilanya gimana, Hi? Isma. Isma'anna. Betul. Isma'anni. Isma'unna. Isma'inna. Isma'ani. Isma'nani. Iya, betul. Isma'anna, isma'ani, isma'unna, isma'inna, isma'ani, isma'nani, isma'nani. Ya. Itu yang untuk antunanya memang agak harus perhatikan. Agak sedikit perlu konsen. Ini isma'nani. Isma'nani. Yang khafifahnya, Hi, gimana? Isma'an, isma'un, isma'in. Iya, isma'an, isma'un, dan isma'in. Fi'il berikutnya, fi'il amar berikutnya, izhab, pergilah ya, izhab. Sekarang kita taukidkan dengan sakilah, gimana? Izhabanna, izhabani, izhabunna. Betul. Izhabinna, izhabani, izhabnani. Iya, izhabanna, izhabani, izhabunna. Izhabinna, izhabani, izhabnani, ya. Kemudian di taukid mentaukid dengan khafifahnya gimana? Idhaban. Betul. Idhabun. Bukan. Hanya tetap fathah. Idhaban, idhabun, terus idhabin, bukan idhibin ya. Jadi ha itu yang berharokat yang sebagai ain fiilnya dia tetap fathah, tidak boleh dikasrahkan karena memang dari sananya sudah mabni. Jadi idhaban, idhabun, idhabin. Berikutnya adalah ukhruj. Nah, di sini kebetulan dari fi'il dari ain fi'il atau dari fi'il amr yang berbunyi uf'ul ya, ukhruj. Berarti ain fi'ilnya adalah dhammah. Maka bagaimana disakilahkan? Antum, Hi? Iya, antum. Sakilahnya? Oh? Bukan. Ketika yang anta bukan ukhrujunna, tapi ketika bunyi yang dibaca dengan u sebelum nunnya itu ketika domir antum saja. Ketika domir antum pada fi'il amr ini. Gitu ya. Jadi ukhrujunna itu nanti kalau antum. Kalau yang anta bukan ukhrujunna, tapi apa? Dicontohkan di sini idribanna. Idribanna. Jadi ukhrujan. Iya. Jadi untuk yang ini kita kita bisa kiaskan. Jadi idribanna itu kan berarti fi'ilnya if'ilanna. Nun taukid baik itu fi'il mudhari maupun fi'il amr, kalau untuk yang kandungan domirnya itu belum jamak, selalu fathah gitu, selalu fathah. Pokoknya kalau yang sudah jamak baru nanti ketika yang hum sama antum itu un gitu ya. Adapun yang hunna sama antunna itu nani sama nani gitu. Adapun yang huwa, hiya, anta, anti ya. Kemudian ana sama nahnu itu semuanya sebelum nun taukid fathah. Sebelum nun taukid fathah, kecuali yang anti ya. Yang anti itu tergantung ain fiilnya. Jadi untuk yang fiil amr yang saqilah itu jangan langsung ukhrujunna tapi ukhrujanna. Saya ulangi sobat tafadhol. Nanti ketika ukhruja, ukhrujanna. Gitu. Ukhrujanni. Betul. Ukhrujunna. Ukhru. Jadi ro'nya itu berharokat dhammah. Ukhrujunna. Ya, enggak apa-apa, ini masih ini yang dicontohkan di dalam buku ini baru satu wazan ya. Harusnya memang wazannya itu tiga-tiganya. Karena fi'il amr itu kan jenis tiga jenis, ada yang if'al, ada yang if'il, ada yang uf'ul kan gitu ya. Nah, mestinya itu contoh-contohnya itu dibuatkan sehingga ketika ada latihan itu, oh ya berarti ini fi'il ini wazannya yang ini. Di sini penulis ya mengharapkan kita ngerti sendiri lah gitu ya. Jadi dari sini kita hanya bisa mengambil aba-aba saja, tidak secara detail secara semua fi'il. Ya, jadi kalau misalkan ukhruj itu berarti kalau misalkan dari wazannya adalah uf'ul ya, uf'ulanna, uf'ulani, uf'ulunna gitu. Dari situ ininya contoh wazannya itu. Nah, jadi kita kembali lagi ya, mudah-mudahan ya apa yang itu ada di benak kita saja gitu, sulit. Harusnya menulis ya. Jadi kalau misalkan itu ukhrujanna, ukhrujanni, ukhrujunna. Nah, adapun yang anti gimana? Kalau yang lebih anti, ukhrujinna. Bukan. Ukhrujinna. Nah, gitu. Itu bisa. Ukhrujinna. Ya, ukhrujinna. Terus? Ukhrujanni. Bukan. Ukhrujanni. Nah, sama ya, antara antuma yang muzakkar sama antuma muannas itu fi'il amrnya sama. Ukhrujanni. Dan ukhrujanni. Nah, hati-hati di antunanya gimana? Ukhrujanni. Masya Allah, mumtaz. Ukhrujanni, iya. Kalau yang anti-anti kok lancar ya? Masya Allah. Yang anta kayaknya, iya. Apa namanya, susah gitu. Ukhrujanna, ukhrujanni, ukhrujunna. Tapi yang domir anti, Masya Allah. Iya, lancar. Coba, antum sekarang yang khafifahnya. Ukhrujan. Iya. Ukhrujun. Iya. Ukhrujin. Ahsanta, Masya Allah. Ukhrujan, ukhrujun, dan ukhrujin. Ya. Alhamdulillah, sudah isya ya. Alhamdulillah, karena waktunya terbatas. Dari pada maghrib sampai pada isya. Jadi kita cukupkan saja. Insya Allah kalau sudah taklim Ustadz Muhammad normal. Ya, itu bisa pada isya. Cukup waktunya 45 menit lah. Ya. Bisa mungkin dengan yang lain. Labas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.